بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد Ayat berikutnya Fa idza ja'at as-sakhah Fa idza ja'at as-sakhah Kemudian apabila telah datang as-sakhah as-sakhah kata Ibnu Katsir rahimahullah Qala Ibn Abbas kata Ibn Abbas as-sakha ismun min asma'i yaumil qiyamah azzamahu Allah wa haddarahu ibadah kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma as-sakha adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan urusannya dan mentahdir memperingatkan hamba-hambanya dengan hari itu ya. Jadi fa idza ja'at as-sakhah kemudian apabila telah datang hari kiamat secara makna bahasa as-sakhah artinya suara yang memekakkan telinga suara yang memekakkan telinga. Jika begitu, keterkaitan maknanya dengan hari kiamat, kemungkinannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Dan Ibnu Katsir rahimahullah setelah menukil ucapan Ibnu Abbas bahwa as-sakha adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kemudian mengatakan Ibnu Katsir mengatakan qala Ibnu Jarir kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Kata Ibnu Jarir la'allahu ismun linnafkhati fis-sur barangkali itu adalah nama ya untuk menamai tiupan ke dalam sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil sebagaimana kita bersama berdasarkan ijma' ya ijma' ulama ahli tafsir bahwa yang meniup as-sur sangkakala adalah malaikat Israfil. Adapun hadis tentang itu dhaif. Jadi barangkali kata Ibnu Jarir as-sakha adalah nama tentang tiupan ya ke dalam sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan itu adalah tiupan yang kedua ya. Tiupan yang dengannya terjadi kiamat adalah tiupan yang kedua karena tiupan dalam sangkakala terbagi terjadi dua kali. Baik, jadi tiupan dalam sangkakala itu dua kali oleh malaikat Israfil. Nah, tiupan yang dengannya terjadi kiamat adalah tiupan yang kedua. Ya. Nah, tiupan itu ya, tentunya mengeluarkan suara yang keras yang memekakkan telinga. Nah, dan dengan itu terjadi kiamat. Baik. Terjadi kiamat, yakni hari ya dibangkitkannya manusia dan seluruh makhluk. Itu hari kiamat, hari kebangkitan ya. Nah, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari ya, yang di hari itu yafirrul mar'u, di hari itu, hari apa? Hari kiamat, hari kebangkitan. Yafirrul mar'u min akhihi. Yafirru berlari menjauh, menghindar. Itu makna yafirru. Berlari menjauh, menghindar. Al-mar'u, seseorang ya, berlari menjauh, menghindar min akhihi, dari saudaranya. Dari saudaranya sendiri. Baik itu akhihi asyqiq, saudara sekandungnya, seayah seibu, au li abi, atau saudara seayah, au li ummi, atau saudara seibu, dia akan menghindarinya. Tidak mau berjumpa dengannya. Nanti akan dijelaskan apa sebabnya. Wa ummihi, dari ibunya. Ya, dari ibunya. Begitu pula dari neneknya. Ya, ibunya, neneknya, ya, ke atas. Wa abihi, dari ayahnya. Berlari menjauh, menghindar dari ayahnya, dari kakeknya, terus ke atas. Ya. Wa sahibatihi, dari istrinya, dari zaujatihi, zaujihi, dari istrinya. Sahiba adalah istri, zaujah, zaujah atau zauj. Ya. Wa banih, dan dari anak-anaknya. Dan dari anak-anaknya. Kenapa? Berlari menjauh, menghindar dari mereka, padahal mereka adalah kerabat terdekat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang, ya, likulli mri'in, setiap orang, minhum, dari mereka, yang status sebagai saudara menghindar dari saudaranya, yang status sebagai anak menghindar dari ibunya, dari bapaknya, ayahnya, yang status sebagai ayah menghindar dari anaknya, status sebagai ibu menghindar dari anaknya, yang status sebagai suami menghindar dari istrinya, status istri menghindar dari suaminya. Ya, begitu. Ini setiap orang menghindar dari orang-orang dekatnya. Kenapa? Likulli imrin minhum, setiap orang dari mereka, yauma idzin, di hari itu, sya'nun, memiliki urusan, yughni, yang menyibukkannya. Sibuk mengurusi diri masing-masing untuk menyelamatkan diri masing-masing. Justru menghindar dari orang-orang dekat itu khawatir dituntut. Ya. Dengan satu hak yang dulu diabaikan, dilalaikan dalam kehidupan dunia ataukah perkara lain, dituntut dengan perkara semacam itu. Nah, setiap orang di hari itu yang dia sukai, yang dia dambakan adalah tidak ada orang yang menuntutnya, tidak ada orang yang menuntut hak darinya. Selamat dari tuntutan orang lain, itu yang diinginkan, didambakan. Oleh karena itu, berlari menghindar dari orang-orang dekat tersebut yang sampai dapat tuntutan dari mereka. Barangkali dulu ada hak mereka yang tidak diberikan, tidak ditunaikan, ya, dilalaikan, kemudian mau dituntut hari itu, wah, jadi takut, makanya menghindar. Karena dalam kehidupan ini yang namanya orang bersaudara itu masing-masing dalam interaksi, ya, ada hak, ya, dan kewajiban antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, antara suami istri, ya. Dalam interaksi kehidupan bersama, ya, itu ada masing-masing hak dan kewajiban, hak yang wajib ditunaikan, ya, masing-masing pihak. Nah, khawatirnya di hari itu dituntut, nah, makanya menghindar, gitu. Nah, jadi masing-masing orang memiliki urusan yang menyibukkan dia. Jadi dia sibuk memikirkan urusan dirinya. Bagaimana nasibnya? Akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa hiruk pikuknya hari itu, betapa, ya, dahsyatnya hari itu, dan betapa mengerikannya, menakutkannya. Orang-orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa pakaian, dan tidak ada satupun yang sempat untuk melihat yang lain, untuk memperhatikan yang lain, ya, karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, masing-masing tegang. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, betapa sibuknya setiap orang hari itu mengurusi, memikirkan urusannya masing-masing, sehingga tidak sempat mengurusi orang lain, memperhatikan orang lain, Pada hadis muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan, buhman." Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat nanti di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, bertelanjang kaki, tidak ada yang pakai sandal, tidak ada yang pakai sepatu, telanjang kaki semuanya, tidak ada yang pakai alas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang berpakaian. Dan nanti yang pertama diberi pakaian dalam hadis, ya, adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama dibangkitkan dari kuburan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang pertama keluar dari kuburan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan yang pertama diberi pakaian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Dalam keadaan tidak berkhitan. Buhman, tidak membawa apa-apa, hanya tubuhnya saja yang dia bawa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi ini, ya, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, mengembalikan mereka seperti penciptaan awalnya. Sebagaimana orang-orang, setiap orang terlahir, bayi yang lahir dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, tidak pakai sandal alas kaki, tidak bawa apa-apa keluar dari rahim, dari perut ibunya. Ya, demikianlah keadaan orang-orang dibangkitkan di hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala, di antaranya ayat di kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Iya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai, ya, awal penciptaan makhluk, kami mengembalikannya seperti itu. Jadi bangkit dalam keadaan seperti awal diciptakan ketika lahir, telanjang bulat, tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, ya, tidak berkhitan, tidak bawa apa-apa keluar dari perut. Begitu pula keluar dari kuburan dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini, ketika mendengar sabda Nabi itu, Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, "Ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Kaum pria dan wanita, apa tidak saling melihat, saling menengok di hari itu dengan keadaan seperti itu? Apa tidak saling menengok, melihat? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Al-amru a'zamu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Urusan di hari itu lebih besar daripada urusan saling melihat, saling menengok satu dengan yang lainnya. Sudah tidak sempat untuk melihat ke kanan, ke kiri, untuk memperhatikan orang lain. Tidak sempat. Saking sibuknya memikirkan urusan dirinya, nasibnya, apa yang akan dihadapinya. Ini akan diadili di pengadilan Allah SWT ma'adil. Masing-masing akan bertanggung jawab, bertanggung jawabkan kehidupannya di dunia. sangat menegangkan. Anda bisa bayangkan ya, misalkan sekumpulan atau di suatu kompleks pemukiman gitu terjadi gempa yang dahsyat, orang-orang berlarian keluar dari rumahnya, kemudian berlarian sana kemari menyelamatkan diri, gempa di sana sini, semua orang menyelamatkan diri, ya itu sudah tidak sempat memperhatikan ini dan itu. Nah, itu gempa bumi. Masih gempa bumi ini ya, zalzalatus sa'ah. Ya. Goncangan yang hebat, goncangan bumi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha. Ketika bumi berguncang dengan hebatnya dan keluar orang-orang dari perut bumi. Bintang-bintang berjatuhan, langit retak-retak, gunung-gunung berterbangan, pohon-pohon semuanya. Pemandangan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Ya. Dan orang-orang keluar dari kuburannya menuju padang mahsyar. Jadi enggak sempat untuk saling memperhatikan. Kemudian ya, akan terbagi menjadi dua golongan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat setelahnya golongan yang pertama ahlus sa'adah, golongan yang selamat masuk jannah, yang berbahagia, yang disambut oleh malaikat dengan ucapan salam. Salamun alaikum. Selamatan kesejahteraan ala atas kalian. Yang diantar masuk dalam jannah, disambut oleh malaikat. Salamun alaikum. Tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan kesejahteraan buat kalian. Ya. Kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik, yang menyenangkan, yang bahagia. Masuklah kalian ke dalam jannah, kekal di dalamnya. Ah, wajah-wajah mereka, wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah di hari itu, wajah-wajahnya siapa? Nah, itu tadi, wajah-wajah penduduk jannah. Yawma idzin di hari itu musfirah. Berseri-seri. Berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri itu menggambarkan kebahagiaan hati mereka. Ya, apa yang dirasakan dalam hati mereka. Wajah mereka berseri, wajah jika berseri-seri kelihatan, terlihat kan, terlihat menyenangkan kan? Ya. Terlihat terang gitu, menyenangkan, berseri-seri. Dahikatun mustabsyirah. Dahikah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, ya'ni mutabassimah, tersenyum bahagia. Mustabsyirah, merasa senang, bahagia. Diberi busra oleh malaikat. Yang disambut oleh malaikat dengan salamun alaikum. Golongan yang kedua, ahlus syaqawah, golongan yang sengsara, penghuni neraka. Wa wujuhu yawma idzin, dan wajah-wajah di hari itu alaiha ghubarah, pada wajah-wajah itu ada ghubar, yakni tertutupi, diliputi oleh ghubarah. Tertutupi, diliputi oleh, yakni tampak seperti ada debu di wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka di hari itu tampak bagaikan ada debu yang meliputinya itu. Kenapa? Karena muram. Muram. Ya. Kenapa muram wajah-wajah mereka? Karena hati-hati mereka takut luar biasa. Takut menghadapi adab Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan alaiha ghabarah, seakan di wajah-wajah mereka ada debu. Maksudnya apa? Wajah-wajah mereka muram. Wajah yang muram itu kelihatan hitam kan? Hitam. Ya, muram, pucat gitu. Ketakutan. Jadi terlihat jelek. Wajah yang seperti itu kan tidak sedap dipandang. Nah, tampilannya jelek, terlihat muram, pucat, ya, hitam. Nah, itu yang digambarkan di sini alaiha ghubarah, ya, ditutupi, diliputi oleh debu. Tarhaquha qatarah, diliputi oleh qatarah. Qatarah yakni zulmah, kegelapan. Wajahnya terlihat gelap. Ini wajah yang muram, ketakutan. Jadi terlihat hitam, gelap, karena ketakutan. Memikirkan, ya, nasibnya yang sengsara, akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itulah, humul kafaratul fajarah, orang-orang kafir dan fajir, yang memadukan antara kekufuran dan kefajiran. Antara dua golongan ini, mana yang lebih banyak jumlahnya? Tentunya lebih banyak golongan yang kedua. Ahlun nar sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, akhrij, keluarkan dari keturunanmu, akhrij min dzurriyyatik ba'atsan ilan nar, golongan yang akan dikirim ke neraka. Dan ketika Adam, Nabi Adam AS menanyakan kepada Allah SWT, ya, berapa jumlahnya, wama ba'thun nar, ya Rab, wama ba'thun nar, wahai Rab, Tuhan penciptaku, apa itu yang dikirim, berapa jumlah yang dikirim ke neraka? Dikatakan oleh Allah Ta'ala, min kulli alfin, kam, min kulli alfin, keluarkan dari, ya, keturunanmu yang akan dikirim ke neraka, min kulli alfin, diseleksi, min kulli alfin, dari setiap 1000 keturunan Adam, berapa yang akan dikirim ke neraka? 999. tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in, 999 keluarkan, dikirim ke neraka. Sisanya berapa yang masuk surga? Satu. Dari setiap 1999 dikirim ke neraka, satu saja yang selamat masuk jannah. Bisa bayangkan perbandingannya. Jadi wajah-wajah yang muram, yang pucat, yang hitam, gelap, ketakutan, ya, yang dikatakan Allah Ta'ala di sini, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, yang diliputi debu, itu karena terlihat muram, pucat, hitam, ya, jelek karena ketakutan, tarhaquha qatarah, diliputi oleh kegelapan, terlihat gelap wajah itu, ya. Ulaika humul kafaratul fajar, ini jumlahnya lebih banyak, jauh lebih banyak perbandingannya. Masyaallah. Salam wal afiyah. Nasallahu taala ay ja'alana mimman wujuhum musfirah dahikatun mustabshirah, innahu jawadun karim. Amin. Selesai tafsirnya sampai di sini, wal muadzin yuadzin. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.